surat di tubuh kehasian. Suara kau nada bangsa, suara kami Tuhan menambah los di surat ini. Marilah fokus, marilah susah.